Bangun tidur ku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Ingin berangkat sekolah, taunya lupa hari. Hari Minggu ku bangun pagi, biasanya menonton TV dari pagi sampai pagi. Yah, dari dulu memang begini, tetapi sekarang ada Miss ID. Sekarang ku bisa menonton dengan free, membantu mengurangi piracy in this anime industry. Shout out to Miss ID for making watching anime is free, helping combating piracy in this 21st century.